السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. أيها الإخوة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، نحمد الله ونشكره، فلا بوجي bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga walhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, dalam rangka membaca ayat-ayat Allah, dalam rangka membaca sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Setelah sekian lama kita libur, untuk ana pribadi karena uzur syar'i, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita bisa kembali di sini saring bermudzakarah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, sidang para jamaah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di penghujung bulan Syaban, bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah Ashhuril Hurum, bulan haram yang diharamkan di dalamnya qital, diharamkan di dalamnya peperangan. Begitupun di bulan ini kezaliman lebih nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian bulan Syaban ini merupakan bulan yang akan mengantarkan kita kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi biiznillah dengan hitungan jari kita akan bertemu dengannya, dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang diantara persiapan yang harus kita siapkan adalah talabul ilm, tafaqquh fid din, belajar terutama hal-hal yang terkait dengan ma'lum minad dini bidharurah, perkara yang ma'lum dari agama ini termasuk perkara darurat. Arkanul Islam, syahadah terkait dengan tauhid, terkait dengan sholat, terkait dengan zakat, puasa dan seterusnya. Dan tidak tertutupi bagi kita, di bulan Ramadan diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Maka Dari sini kita ketahui di antara hal yang harus kita persiapkan adalah perkara-perkara yang terkait dengan bulan Ramadan, terkait dengan ahkamus siyam, bagaimana tata cara puasa yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan sudah terlalu sering saya belajar kitabus siyam. Jangan kita katakan saya sudah hafal. Abadan, satu kesalahan. Di sini kita tahu makna ayat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita tahu maknanya, artinya kita disuruh terus untuk diingatkan, terus untuk kita belajar, bermudzakarah. Karena kembali kepada hakikat manusia yang mereka itu khata'un, selalu bersalah. Manusia ini mahallu khata'in wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Mungkin kemarin kita hafal, besok kita lupa. Hakadal insan, begitulah manusia. Ya. Diberi nama manusia dalam bahasa Arab disebut insan. Kenapa? Karena manusia ini sering lupa. Dari kata nasia, sering lupa. Maka dari itu perlu diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan yang terbaik, yang menjadi bahan peringatan adalah Al-Quran, adalah As-Sunnah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakir bil-Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka ingatkanlah manusia, wahai Muhammad, dengan Al-Quran, bagi mereka yang takut atas ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan belajarlah kita tahu. Maka dengan belajarlah biiznillah puasa kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada kata bosan, tidak ada kata sudah hafal di dalam apa? Bermudzakarah. Kemudian pada pertemuan kita kali ini biiznillah kita akan membahas sebagai bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan, hal-hal yang terkait dengan siam. Poin yang pertama yang harus kita ketahui, terutama bagi para talabah, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, terkait dengan definisi. Di sana ada kata siam, di sana ada kata Ramadan. Ya. Yang pertama terkait dengan siam. Sebagian menyebut dengan istilah saum. Kalamun tawil. Ya, pembahasan sangat panjang dibahas oleh para ahli lughah terkait dengan perbedaan saum dan siam. Intinya para ulama menjelaskan, para ulama, para fuqaha menjelaskan tidak ada perbedaan antara saum dan siam. Sebagian mereka membedakan, ya. Sebagian mereka membedakan ini antara khusus dan umum, ya. Antara khusus dan umum, saum lebih umum dan siam lebih khusus. Ada yang menggantungkan siam ini untuk lebih dari 3 hari dan seterusnya. Namun khulasah bahwasanya para fuqaha tidak membedakan antara saum dan as-siyam. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, ya, walaupun hakikatnya di sana pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena terdapat ikhtilaf al-mabna, ya, antara saum dan siam, ya, antara saum dan siam. Pondasinya itu beda, dasarnya berbeda, ya, antara saum dan siam. Sedikit perbedaan di sana ada, sedikit perbedaan bentuk di sana pasti ada perbedaan makna, namun tidak banyak. Ala kulli hal. Adapun kata dasar yaitu soma yasumu, sauman atau siaman, ya. Dia bentuk kata masdar dua-duanya, soma yasumu sauman, yang artinya, ya, yang artinya kalau saum ini kata dasar, sebagian ulama menyatakan dia dasarnya memang saum, diambil dari wazan fa'lun saumun, wazannya apa, fa'lun saumun, artinya sama ya sumu sauman, ini adalah al-imsak, ya, menahan diri atau menahan, maknanya menahan. Ini secara bahasa yang para ulama mendatangkan syawahid, mendatangkan bukti kalau maknanya ini adalah menahan. Apa firman Allah? Allah menyatakan apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku, kata siapa yang berkata ini? Hah? Maryam. Aku bernazar kepada Allah untuk saum. Qala al-ulama al-imsak 'anil kalam, yaitu berhenti tidak berbicara. Lan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada manusia siapapun. Yaitu menahan diri dari apa? Berucap dan bertutur kata. Adapun secara istilah, definisi daripada as-siyam yaitu secara istilah syariat, al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makanan dan minuman, wasairil muftirat, dan segala perkara yang dapat merusak dan membatalkan puasanya. Ma'niyati. Ini adalah kait penting. Ya, dengan niat min tulu'il fajri sadiq ila ghurubis syams. Dari keluarnya fajar sadiq. Apa itu fajar sadiq? Hah? Ada yang tahu fajar sadiq? Abu Salman. Hah? Waktu subuh. Ya. Fajar ini ada dua. Al-fajru fajran. Ya, fajar ini ada dua, ada fajar sadiq, ada fajar kadzib. Adapun fajar sadiq ini yang hakiki, masuk waktu subuh yang hakiki. Ada fajar kadzib, fajar yang sifatnya bohong. Dia keluar seperti cahaya, namun dia hilang setelah itu. Kemudian keluarlah fajar yang kedua. Dia bentuknya melebar. Kalau yang pertama tadi mungkin memanjang kemudian hilang, yang kedua fajar sadiq bentuknya melebar dan memecah kegelapan malam. Ya, memecah kegelapan malam. Itulah yang disebut dengan fajar As-Sadiq. Pada saat itu batas kita boleh makan di bulan Ramadan. Ya. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Ini penting kita ketahui. Yang kedua, kata Ramadan. Kata Ramadan. Kata Ramadan ini diambil dari kata romba. Ra mim ba alif kemudian ada hamzah di belakang. Apa itu romba? Romba artinya adalah batu. Batu yang panas. Yang panasnya disebabkan karena terjemur di bawah terik matahari. Ya. Kenapa kok diberi nama Ramadan? Karena galibnya Ramadan kebanyakannya di bulan atau musim yang panas. Kemudian yang kedua, manusia puasa di siang hari. Manusia puasa di siang hari. Maka diberi namalah bulan tersebut dengan bulan Ramadan. Demikian masyhurnya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan rukun. Ya. Terkait dengan rukun. Dari definisi tadi telah kita ketahui rukun di sana. Dua rukun penting daripada puasa. Yang pertama tadi al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari perkara yang membatalkan dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ada yang tahu dalilnya? Hah? Ada yang ingat? Kalau lupa, ini berarti dalil kalau kita semua butuh diingatkan. Ya. Padahal tidak bosan-bosan para asatidzah, para dai ketika menjelang bulan Ramadan dibahas, dikaji. Ya, terus dikaji ayat-ayat siam. Kemudian hadis-hadis terkait dengan puasa. Namun fitrah manusia yang terus lupa, ya, perlu diingatkan. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Ini dalilnya. Maka sekarang pergaulilah mereka istri-istri kalian. Ya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka tunaikan apa yang menjadi kewajiban untuk kalian. Makanlah dan minumlah. Ya. Makanlah dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian khaitul abyad minal khaitil aswad. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan khaitil abyad adalah fajar as-sadiq yang muncul di tengah-tengah khaitil aswad, di tengah-tengah benang yang hitam. Ya, yaitu gelapnya malam. Ya, sampai telah jelas bagi kita khaitul abyad telah keluar. Ya. Maka pada saat itu kata Allah, "Tsumma atimmu siyama ila al-lail." Kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Maka dari ayat ini terdapat dalil. Yang pertama, apa itu? Rukun daripada puasa. Yaitu al-imsak. Berhenti dari yang membatalkan dari waktu fajar. Tsumma atimmu siyama ila al-lail, sampai awal malam, yaitu ketika tenggelamnya matahari. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat masyru'iyah as-sahur, syariat sahur, ya. Kulu washrabu, kata Allah, makanlah dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian sudah masuk waktu fajar. Ala kulli hal, ini adalah rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, yaitu dengan niat. Niat ini merupakan syarat utama, bahkan rukun utama setiap ibadah, ya, apapun itu. Maka dengan niat kita beribadah kepada Allah, menahan diri dari yang membatalkan, dari situ kita tahu bedanya. Fabinniyati tatamayyaz al-ibadah, dengan niat terbedakan ibadah antara yang wajib atau yang sunnah. Atau yang wajib pun juga kan bermacam-macam. Ada puasa nazar, ya. Ada kafarah dan seterusnya. Dari mana kita tahu sama-sama puasa berhenti dari makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib? Taunya dari apa? Dari niat. Taunya dari niat. Kita memaksudkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Hadis ma'ruf, semua kita hafal insyaallah. Innamal a'malu binniyat. Kata-kata innama atau huruf innama ini ada tu hasr, ya, yang digunakan untuk membatasi amalan seseorang itu terbatas dengan niatnya. Artinya diketahui ibadah seseorang dari niatnya. Hadis ini adalah hadis yang azim, hadis Umar, ya, yang dikatakan oleh para ulama hadis ini adalah aslun min usuli syariah, dasar dari pondasi syariat ini. Bahkan dikatakan hadis ini adalah thulutsul ilm, sepertiganya ilmu, ya. Maka niat yang membedakan antara yang wajib dan yang sunnah ini adalah dua rukun penting, ya, dua rukun penting. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan hukum berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dari sekian dalil kita tahu, ya, di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini dalil bahwasanya umat terdahulu pun diwajibkan bagi mereka berpuasa. Mereka punya syariat puasa, namun kita tidak mengetahui modelnya seperti apa, karena masing-masing ini mempunyai syariat yang berbeda. Setiap nabi dan rasul punya syariat yang berbeda dengan tujuan yang satu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. La'allakum tattaqun. Maka ini adalah ayat, ya, dasar penting terkait dengan hukum puasa yang sering disampaikan oleh para duat, oleh para asatidah, ya. Dalil yang lain, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, kata Allah. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Jelas ya, ayatnya jelas. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Para ulama mereka meninggalkan kegiatan mereka, kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan dan mengkhususkan bulan tersebut untuk Al-Quran, baik itu membaca, menghafal, mempelajari dan seterusnya. Diturunkan di dalamnya Al-Quran, dipertegas dengan hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Wathilah Ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ya, unzilat suhuf Ibrahim awwalu lailatin min syahri Ramadhan. Diturunkan suhuf Ibrahim di malam pertama di bulan Ramadhan. Kitab yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa unzilat at-taurah lisit madat min Ramadhan. Begitu juga kitab Taurat diturunkan hari ke-6, ya, di bulan Ramadhan. Wa unzilal Injil, begitu juga Injil diturunkan li 13 madat min Ramadhan, di hari ke-13, ya, di bulan Ramadhan. Wa unzilat Zabur, begitu juga diturunkan Zabur li 18 pada hari ke-18 khallat min Ramadhan. Wa unzila al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan li 24 khallat min Ramadhan pada hari ke-24, ya, di bulan Ramadhan. Dipertegas dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kata Rasulullah, apa? Carilah fi asyril awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Tidak bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini hadis yang hasan. Dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Syahidnya, maksudnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Kembali kepada ayat. Ya, kembali kepada ayat yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Mubayyinatin minal huda, dan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Kemudian pada akhir ayat ini Allah menyatakan apa? Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, faliyasumhu, maka berpuasalah. Perintah untuk kita berpuasa. Ini dalil atas wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dari as-sunnah, hadis yang kita semua hafal insyaallah, hadis Ibnu Umar yang di mana Rasulullah menyatakan, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian disebutkan di antaranya adalah puasa, saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah termasuk pondasi Islam. Ya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Talha bin Ubaidillah, datang kepada Rasulullah SAW seorang Arabi, seorang Badui, datang kepada Nabi SAW, Zairul Ra's, yang kepalanya itu penuh dengan uban. Ya. Kemudian dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam, beritakan kepadaku apa yang diwajibkan Allah dari puasa ini bagiku. Qala syahrur Ramadan, kata Rasulullah, apa? Bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairah, apakah ada selainnya ya Rasulullah? Qala la, kata Rasulullah, tidak ada, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika kau ingin berpuasa tatawwu', berpuasa yang tidak wajib, maka silahkan. Maka seorang badui tadi bertanya, yang wajib bagiku apa? Kata Rasulullah, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka dari sekian ayat dan hadis ini, wa'illah di sana banyak sekali dalil. Ya, para ulama menyatakan ijma' ummah, kesepakatan umat ini atas wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam, tidak diperselisihkan oleh satu pun daripada umat ini. Dan yang mengingkarinya, mengingkari wajibnya, kafir murtad anil Islam. Ya, keluar dari Islam. Ini dengan Quran dan sunnah dan juga ijma'ul muslimin. Ya, ijma'nya kaum muslimin atas yang demikian. Kemudian puasa Ramadan ini kapan diwajibkan? Diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua setelah Rasulullah berhijrah. Artinya puasa disyariatkan di Madinah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa 9 kali Ramadan, bertemu dengan 9 kali Ramadan. Dari situlah Rasulullah mencontohkan bagaimana puasa yang seharusnya. Kemudian disampaikan hadis-hadis yang terkait dengan bulan Ramadan dan seterusnya. Ya, 9 kali bulan Ramadan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di samping berpuasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan kewajiban, maka Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak akan menyia-nyiakan upaya daripada hambanya. Ketika manusia berusaha berupaya untuk mendapatkan ridha Allah berpuasa, maka di sana ada keutamaan. Ya, maka di sana ada keutamaan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di antara keutamaannya, Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Hurairah, Rasul menyatakan, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, mengimaninya dan mengharapkan pahala, diampuni dia yang telah lalu daripada dosanya. Begitu juga barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, mengimaninya atas wajibnya dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dia dosa yang telah lalu. Apa keutamaannya? Maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada mereka-mereka yang ikhlas berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaannya. Diantara keutamaan yang lain, masih menjadi penghapus dosa selama kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kita menyatakan, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wa Ramadan ila wal jum'ah ila al jum'ah, dan hari Jumat ketemu hari Jumat yang lain, masa-masa menunggu kita, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi penghapus. Ketika kita menunggu masa Ramadan bertemu, kita menunggu berharap untuk berjumpa dengan Ramadan yang lain, menjadi penghapus dosa setahun penuh. Dengan syarat idajtuni batil kabair, jika dia menghindari dosa-dosa besar. Kemudian di antara fadail dari bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, hadisul Qudsi, bahwasanya Nabi kita SAW menyatakan kullu amal ibnu Adam lahu. Itu Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya, menyatakan setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Jadi manusia beramal untuk dirinya, illa asyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya siam itu, puasa itu dilakukan oleh hamba dan itu untukku, kata Allah. Artinya Allah senang dengan orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bih, dan aku secara langsung akan memberikan balasan secara kontan. Artinya tidak melalui proses, ya. Kenapa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amah. Karena seseorang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, min ajli, karena aku. Ya, maka ini diantara keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dilanjutkan diantara keutamaan yang lain, lisaimi farhatan, orang yang puasa itu mempunyai dua kegembiraan. Subhanallah, manusia berharap untuk terus bergembira. Ya, orang yang berpuasa mendapatkan kegembiraan. Ada dua kegembiraan yang didapat. Yang pertama, farhah 'inda fitri. Ya. Bergembira ketika dia berbuka. Ya. Berbuka bisa berbuka puasa atau ketika keluar dari bulan Ramadan. Dia telah menyelesaikan puasanya. Kemudian yang kedua, farha inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaan yang lain, la khulufa misaim, yaitu bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misik, lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Ya. Ini di antara keutamaan. Kemudian di antara keutamaan yang lain, Allah menyediakan pintu khusus bagi saimin yang bernama Rayyan. Ya, pintu yang disediakan oleh Allah di surga untuk mereka-mereka yang senang berpuasa. Masih banyak lagi fadhail daripada puasa. Pembahasan selanjutnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu kecuali di sana ada hikmahnya. Ya, karena ada hikmahnya. Baik itu kita ketahui ataupun tidak. Namun kita tetap meyakini bahwasanya apa yang disyariatkan Allah semuanya baik dan semuanya mengandung hikmah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Ya. Maka segala sesuatu itu penuh dengan hikmah. Di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah puasa sebagai tazkiyatun nafs wa tathhiriha, yaitu sebagai penyuci jiwa seseorang dan memurnikan jiwa seseorang dari berbagai akhlak yang jelek. Ya, karena akhlak yang jelek itu datangnya dari syaitan. Dan puasa dikatakan oleh para ulama mempersempit jalannya syaitan. Mempersempit jalannya syaitan. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya di bulan Ramadhan khuliqat abwabu al-jahim, ditutup pintu neraka, wasuffidat asyayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Dalam riwayat tughallu fihi syayatin, ya, mempersempit pintu pergerakan syaitan. Maklum bahwasanya syaitan ini dengan manusia ini sangat dekat. Ya, syaitan amat sangat dekat dengan manusia, sampai dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan mengalir sebagaimana mengalirnya darah. Ada. Ya. Maka dengan puasa ini mempersempit jalannya asyaitan. Kemudian di antara hikmah yang lain, puasa di bulan Ramadan ini akan melatih seseorang untuk bersikap zuhud di dunia. Artinya dengan dia tidak makan, menahan makan, menahan amarah, menahan minum dari perkara-perkara dunia, maka ini akan melatih seseorang untuk zuhud di dunia dengan meninggalkan syahwat dunia, dan sekaligus menjadi pendorong bagi kita untuk berbuat bagi akhirat kita. Berbuat bagi akhirat kita. Dikatakan oleh seorang penyair, ya, terkait dengan bulan Ramadhan, ata Ramadhan mazra'atul ibadi. Bulan Ramadhan ini datang sebagai apa? Sebagai bahan untuk kita bercocok tanam. Litathhiril qulubi minal fasadi, untuk menyucikan hati dari kejelekan. Ya. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Sampaikan hak-haknya. Berikan hak-haknya dengan kita bercocok tanam dengan amal soleh terus. Sebagai apa? Wazadaka. Ini adalah apa? Bekalmu. Wazadaka lil ma'adi, untuk hari kiamat, hari akhirat kelak. Ini bulan Ramadan, ya, melatih kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Kemudian di antara hikmah yang lain, dengan kita berpuasa ini akan membiasakan kita untuk merasakan kelaparan fuqara dan masakin. Orang di luar sana banyak sekali yang tidak bisa makan, barakallahu fikum. Jangan dianggap semua orang mudah untuk mencari sesuap nasi. Dengan puasa di bulan Ramadan akan melatih kita untuk kita terus memberi, karena kita merasakan laparnya mereka. Ya. Memberikan kepada saudara kita, memberikan kepada kaum muslimin ketika mereka kelaparan. Ya. Kemudian di antara hikmah yang lain dari puasa, bahwasannya puasa ini adalah ibadah yataqarrabu biha ila rabbil ibad. Maka manusia mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah rukun min arkanil Islam. Nah, di antara hikmahnya. Kemudian di antara hikmah yang lain, menerapkan ketakwaan kita kepada Allah. Dari ayat yang kita baca tadi, la'allakum tattaqun, ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah sebab min asbab jalb at-taqwa, mendatangkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan puasa kita menerapkan ketakwaan kita kepada Allah. Begitu juga di antara hikmah yang lain yang dijelaskan oleh para ulama, at-tamarrun, latihan, ya, latihan kita untuk bisa mengatur diri kita, Di bulan Ramadan tentunya manusia lebih tertib, lebih teratur, lebih ingat waktu sholat ya. Biasanya sholatnya diakhirkan ya. Sebagian orang mengakhirkan sholatnya dengan tidak berjamaah ketika bulan Ramadan, akan lebih teratur setidaknya ya, setidaknya dia ketika mendengar azan ingat langsung sholat. Walaupun sebagian orang masih senang dan betah di rumah mereka dan tidak mendatangi panggilan Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Namun manusia lebih teratur, kita lebih bisa untuk menguasai diri kita dari godaan syaitan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Ya, ini akan dirasakan oleh semua orang. Ya, kita semua akan merasakan itu. Maka ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Jam berapa ini? Jam berapa itu? Jam 7 kurang? Hah? Kurang 5? Kurang 6. Baik. Kita paskan jam 7 insyaallah. Setelah itu kita akhiri dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Poin selanjutnya terkait dengan syarat. Ya. Setelah kita tahu tadi definisi puasa, dalil atas diwajibkannya puasa, kemudian kita tahu fadilah dan hikmah berpuasa di bulan Ramadan, maka poin selanjutnya adalah syarat. Ini sebagai bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Syarat itu definisinya adalah ma yalzam min adamihil adam. Ya, ma yalzam min adamihi al adam. Yang tidak mengharuskan dari adanya syarat itu tidak ada. Ya, atau apa-apa yang mengharuskan seseorang dari tidak adanya syarat tersebut, ada satu ibadah. Naam. Mungkin lebih pasnya syarat ya, jika ada di dalam satu ibadah, maka hakikatnya tidak harus dia melakukan ibadah tersebut, walaupun syarat itu ada. Tidak harus. Ya, contoh di antara syarat puasa, ya, syarat wajib puasa adalah Islam. Islam, ada enggak yang tidak puasa? Hah? Ada kan? Ada orang Islam yang uzur. Uzur syar'i. Ada. Di luar bulan Ramadan orang Islam juga tidak berpuasa. Nah, syarat wajibnya puasa adalah Islam. Artinya syarat itu satu kewajiban yang tidak ada pada ibadah tersebut. Ya. Artinya tidak harus ada pada ibadah tersebut. Maka dari sini mungkin bisa kita fahami makna daripada syarat. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah syarat sah wajibnya puasa. Orang Islam, orang selain Islam, apakah wajib? Tetap dia dibebani. Dia tetap dibebani kewajiban puasa, namun tidak akan sah karena syaratnya tidak ada. Syaratnya adalah Islam. Dia harus mengucap syahadat terlebih dahulu. Begitu juga syarat yang kedua adalah baligh. Ya, baligh. Mencapai usia taklif. Usia seseorang diberikan beban. Ini diantara syaratnya. Dalilnya adalah rufi'al qalam an thalasah. Pena itu diangkat dari tiga perkara diantara yang disebutkan anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia yahtalim, yaitu baligh. Ya, baligh-nya seseorang diketahui dengan tiga perkara dan ditambahi satu untuk perempuan. Kapan seseorang diketahui baligh? Yang pertama, ketika tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Dari situ diketahui seseorang baligh. Yang kedua, dengan ihtilam, dengan mimpi. Ya, mimpi basah istilahnya. Kemudian yang ketiga, mencapai usia 15 tahun. Yang pertama tidak, yang kedua tidak, tapi usianya 15 tahun sudah pasti baligh. Yang pertama belum masuk 15 tahun tapi sudah ada tandanya, berarti sudah masuk umur usia baligh. Ya. Yang keempat untuk perempuan tambahan, ya. Keluarnya darah haid. Tidak harus 15 tahun. Ya, keluar darah haid rata-rata ada yang 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Ya, ini tanda seseorang baligh. Maka diantara syaratnya baligh. Kemudian anak kecil apa tidak sah puasanya? Sah. Puasanya tetap sah. Bahkan wajib bagi auliyail umur untuk membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Syarat yang kedua adalah akal. Ya, orang gila tidak wajib. Ya, orang gila tidak wajib. Kemudian yang keempat adalah kesehatan. Diambil dari firman Allah, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit, ya, atau dalam perjalanan safar, maka diganti pada hari yang lain. Ini menunjukkan apa? Syarat daripada puasa itu adalah sehat. Kemudian sakit apakah sah? Ya, dilihat sakitnya, ya. Dilihat sakitnya. Pembahasan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Seperti apa sakit yang memang diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Maka syahidnya di sini diantara syaratnya adalah kesehatan. Kemudian yang ke lima, ya, adalah mukim. Karena safar tadi bukanlah termasuk yang diwajibkan, boleh baginya untuk berbuka. Namun sah sholatnya seorang musafir. Ya. Kemudian yang keenam, khusus bagi wanita, tidak dalam keadaan haid atau tidak dalam keadaan nifas. Sesuai dengan apa yang dikatakan Aisyah, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum," di dalam hadis dikatakan, bukankah ketika haid perempuan itu tidak sholat dan tidak berpuasa? Fadzalika nuqsan dinaha. Fadzalika nuqsan min nuqsani diniha. Rasulullah menyatakan wanita itu ketika haid tidak puasa dan tidak sholat, demikian ini adalah merupakan kekurangan daripada agamanya. Wanita, kata Rasulullah, naqisad din wa akal, kurang agamanya dan kurang akalnya. Ya, kurang agamanya, kekurangan di dalam agamanya ketika haid mereka tidak sholat dan tidak puasa. Kemudian kata Aisyah, umirna bi qadha'is siyam wa lam nu'mar bi qadha'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini merupakan kekurangan agamanya. Begitu juga kekurangan akalnya. Ya. bisa dilihat oleh para aba bagaimana kurangnya akal kaum wanita dengan segala hormat, ya, dengan segala hormat bisa kita ketahui dan bisa kita lihat. Demikian ala kulli hal, ini adalah beberapa poin terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Biiznillah kita akan lanjutkan sisa dari pembahasan di hari esok. Maka kami akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan mungkin jika suaranya kurang jelas, kurang keras. Ana minta uzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah kita pelajari dan kita baca pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu dan pemberat amalan kita kelak yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.